Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Babun al-maf'ul mansub. Bab tentang bahwasanya maf'ul itu mansub. Syarah. Qad mada anna al-fa'ila marfu'un abada. Syarah penjelasannya. Telah lewat bahwasanya fa'il itu marfu' abada, senantiasa dirafa'kan. Wa'lamil ana annal maf'ula mansubun abada. Dan sekarang ketahuilah bahwasanya yang namanya maf'ul selalu dinasubkan. Wasababu fi dhalik, sebab-sebabnya adalah annal fa'ila la yakunu illa wahida. Bahwasanya yang namanya fa'il tidaklah terjadi kecuali satu saja. Itu alasannya apa? Fa'il itu dirafa'kan. Karena yang namanya fa'il hanya satu. Wa raf'u thaqilun, sedangkan rafa' itu berat. Ya, rafa' itu berat. Kemudian kenapa pada maf'ul itu mansub ya? Wal maf'ulu yakunu wahidan fa aktsar, sedangkan maf'ul itu bisa satu atau lebih dari satu. Ya. Wa nasbu khafifun, sedangkan nasab itu ringan. Ya, paham? Jadi fa'il itu satu, sedangkan maf'ul apa? Satu atau lebih. Ya. Sedangkan rafa' itu berat. Ya, kemudian nasab itu ringan. Faja'alu thaqila lil qalili, maka mereka menjadikan yang berat apa yang berat? Rafa' atau nasab? Ya, rafa'. Mereka ahli nahu atau orang Arab menjadikan yang berat yaitu rafa' lil qalil, untuk yang sedikit. Yang sedikit itu apa? Fa'il atau maf'ul? Ya, fa'il. Wal khafifa lil kathir, dan mereka menjadikan yang khafif ringan apa yang ringan? Rafa' atau nasab? Nasab. Lil kathir, untuk yang banyak. Itu apa? Untuk maf'ul. Qasdan lit ta'adul. Ya. Dalam rangka ta'adul, mengimbangi. Ya. Yang ini rafa', itu berat, maka dikasih sedikit satu. Ya, satu saja. Adapun maf'ul itu apa? Ataupun nasab itu ringan, maka dikasihkan kepada maf'ul yang lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Jadi yang namanya fa'il senantiasa dirafakan dan maf'ul senantiasa dinasobkan. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah bahwasanya yang namanya fa'il itu hanya satu. Sedangkan rafa' itu berat. Sehingga pas. Yang berat untuk yang sedikit, satu ini. Dan maf'ul itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Dan nasob itu ringan, pas. Ya. Diberikan kepada yang maf'ul yang kadang lebih dari satu. Ya. Soat al-asal, kemudian wahuwa khomsatun, dan dia maf'ul itu ada lima. Maf'ul itu ada lima. Syarah. Syarah. Hadha huwa sahih, inilah yang benar. Yaitu bahwasanya maf'ul ada berapa? Lima. Ada lima. Wahya al-maf'ul bih, yang pertama maf'ul bih. Contoh, darabtu zaidan. Darabtu Zaidan. Mana maf'ulnya? Zaidan. Ya, darabtu fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun ma'ub mabni ala sukun. Ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Atta dhamirun muttasil mabniun ala dhamm fi mahall raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bih. Man? Subu alamatu nasbihi al-fathah zahira ala akhirihi. Darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Kemudian macam yang kedua dari maf'ul adalah al-maf'ulul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah masdar. Masdar adalah apa yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Daraba yadribu turban. Iya. Syariba yashrabu syurban. Apalagi? Jala saya jilisu, apa? Julusan, julusan. Iya, dan seterusnya. Jadi maf'ul mutlaq adalah masdar. Contohnya darabtu darba. Darabtu darba. Di sini darban itu apa? Maf'ul mutlak karena dia masdar dari apa? Daraba. Darabtu darban, saya mukul. Ya, dengan pukulan yang sesungguhnya. Untuk taukid diterangkan ini darban. Darabtu darban, saya benar-benar telah memukul. Kemudian macam yang kedua ini globalnya nanti akan dirinci satu demi satu. Dari lima macam maf'ul ini. Macam yang ketiga dari maf'ul adalah al-maf'ulu fih, maf'ul fih. Iya. Wa huwa dzaraf, dan hakikat dari maf'ul fih adalah dzaraf. Dzaraf ada berapa macam? Dua, yaitu yang pertama dzaraf zaman, keterangan waktu, dan yang kedua dzaraf makan, keterangan tempat. Contoh sumtu yaumal khamisi. Sumtu yaumal khamisi, saya berpuasa di hari Kamis. Mana di sini maf'ul fih-nya? Yaumal khamis, dia adalah dzaraf apa? Zaman, ya, mansub. Ya. Sumtu, ini fi'il dan fa'il. Yauma dzaraf. Apa? Dzaraf zaman, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirih wa huwa mudhaf al-khamisi mudhafun ilaih. Yang menasabkan yauma apa? Amilnya fi'il itu sumtu, soma. Pada contoh sebelumnya dzarabtu dzarban, yang menasabkan dzarban apa? Dorobtu, doroba. Kemudian jalastu amamak, saya duduk di hadapanmu, saya duduk di depanmu. Di sini mana dorofnya? Amamak, mansub. Dorof apa? Makan, tempat. Saya duduk di depanmu. Irobnya jelas ya. Jalastu fi'lun wa fa'il, jalasa fi'lun ma'udhan lina sukun ittisalih bi dhamir rafin mutaharik atau dhamir mutasil mabniun ala dhamir mahal rafin fa'il. Amamak, amamak, apa? Dorfu al-makan, mansub. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirun ala akhirih wa huwa mudhaf. Kaf, al-kaf dhamir muttasil mabniun ala al-fathi mahali jarin mudhafun ilaih. Kemudian macam yang keberapa? Yang keempat dari dari al-maf'ul adalah al-maf'ulu lah. Al-maf'ulu lah, yang sering dikenal dengan apa? Maf'ul li ajlihi gitu ya. Ya, di antara namanya maf'ulu lah, maf'ul li ajlihi. Ya. Contoh, kumtu ijlalan laka, saya berdiri dalam rangka ijlalan lak, memuliakanmu. Di sini mana maf'ullahnya? Ijlalan. Ya. Mansub dia, yang menasabkan ya fi'il qama. Insyaallah yang akan datang rinciannya tentang apa itu maf'ul lah. Ya. Kumtu ijlalan lak. Kenapa? Saya berdiri. Ya, ijlalan lak, dalam rangka apa? Memuliakanmu. Ya, di antara tandanya maf'ul lah itu bisa ditanyakan dengan lima gitu. Lima. Ya. Kumta, kenapa engkau berdiri? Jawabannya kumtu ijlalan lak, saya berdiri dalam rangka apa? Memuliakanmu. Ya. Kemudian macam yang kelima dari maf'ul atau al-maf'ulat adalah al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah, yang sering diterjemahkan dengan apa? Bersama. Sirtu wan nila, saya berjalan bersama sungai Nil, karena sungai Nil begitu panjangnya sehingga saya berjalan senantiasa diiringi dan ditemani oleh Nil ini, sungai Nil ini. Di sini syaihnya nila mansub. Wa naqasu az-zajjaju minha al-maf'ula mah, al-maf'ula ma'ah. Az-zajjaj, mengurangi dari lima macam maf'ula tadi satu, yaitu al-maf'ula ma'ah. Al-maf'ula ma'ah, maf'ul ma'ah. Jadi al-maf'ula ma'ah ini digugurkan oleh az-zajjaj, sehingga jumlah maf'ulat hanya berapa di sisi beliau? Empat saja. Ya. Lantas bagaimana dengan contoh tadi sirtu an-nila? Ya. Faja'alahu maf'ulan bih, maka beliau menjadikan apa yang mengesankan maf'ul ma'ah itu sebagai maf'ul bih. Seperti dalam contoh tadi, sirtu wa nila, itu maf'ul bih, an-nila maf'ul bih. Wa qaddara sirtu wa jawaztu an-nila. Kemudian an-nil apa yang menasabkannya? Yang menasabkannya adalah fi'il yang mahdhuf, dibuang. Takdirnya apa? Takdirnya sirtu wa jawaztu an-nila, saya berjalan dan jawaztu melewati an-nil. Ya. Mengarungi an-nil, sungai Nil. Ya. Jadi andil kata azzajaj itu maful bih dari fil yang mahdhuf. Takdirnya apa? Jawaz itu saya mengarungi ataupun melalui anil. Tari yang masyur ya ditetapkan. Adanya apa? Maful ma'ah. Wa naqasu al-kufiyun dan orang-orang kufa mengurangi. Dari lima macam maful tadi, al-maf'ululah. Berarti di sisi orang-orang kufa ada berapa? Al-maf'ulat. Ada empat juga ya. Ada empat juga. Yang gugur, al-maf'ululah. Atau maf'uli ajlih. Faja'aluhu min babi al-maf'ulil mutlak. Dan beliau az-zajjaj menjadikan apa yang mengesankan maf'ululah seperti kumtu ijlalan lak pada babnya maf'ul mutlak. Itu maf'ul mutlak ya. Mislu ya, misal qa'adtu julusan. Qa'adtu julusan. Jadi julusan itu maf'ul mutlak. Karena julus dengan jalasa dengan qa'ada itu satu makna, hanya beda lafadznya. Dan dia didatangkan untuk mentaukid fi'ilnya qa'ada. Qa'adtu julusan, saya benar-benar telah duduk gitu. Wa zada as-sirafi sadisa, dan as-sirafi menambahkan lagi satu maf'ul yang lain selain lima yang telah lewat tadi, yaitu al-maf'ul minhu. Ya, maf'ul minhu. Contohnya dalam ayat wakhtara Musa qaumahu 70 rajula. Nabi Musa memilih qaumahu, itu mansub sebagai apa? Maf'ul min, karena maknanya min qaumihi gitu. Nabi Musa memilih dari kaumnya, gitu kan? 70 rajula, 70 orang laki-laki. Ya. Beliau As-Sirafi menyebut qaumahu mansub sebagai maf'ul minhu. Kenapa? Li'anna al-ma'na min qaumih, karena di situ ada makna min. Makna dari ikhtara Musa qaumahu adalah ikhtara Musa min qaumihi. Gitu. Wasamma al-jauhari al-mustathna maf'ulan dunah. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi ada di sana yang lain. Al-jauhari menamai al-mustathna ya, seperti qaumal qaumu illa zaidan. Qaumal qaumu illa zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid, itu maf'ulan dunah ya. Maf'ulan dunah. Nah itu istilah ya, hanya istilah saja ya. Karena contoh ya, qaumal qaumu illa zaidan, maknanya qaumu dunahu gitu. Qaumu dunahu, mereka berdiri dunahu selain Zaid. Ya. Nah, makanya disebut dengan apa? Maf'ulan dunah. Ada dua istilah yang baru ya yang kita dapatkan di sini. Dari apa? Macam-macam maf'ul itu apa? Maf'ul minhu dengan apa? Maf'ul dunah. Ya. Maf'ul minhu tadi dengan makna min seperti dalam ayat wakhtara Musa qaumahu. Ya, sebagian mengatakan itu bukan apa? Maful minhu, dan itu yang lebih roji, dia bukan maful minhu. Tapi dia adalah isim yang mansub karena dibuang huruf jarnya, minnya, maka dia menjadi mansub. Aslinya kan wakhtara Musa min qaumihi, minnya dibuang, maka dia menjadi mansub. Ini disebut dengan mansub ala naz'il khafid. Dinasubkan karena membuang huruf khafid. Ada kaidah bahwasanya kalau ada satu fi'il yang dia muta'addi kepada isim dengan bantuan huruf, kemudian hurufnya dibuang, maka isimnya menjadi mansub. Ya, dan itu sifatnya qiyasi menurut pendapat yang rajih. Nazartu ila al-usfuri, ila ini buang, nazartu al-usfura jadinya. Ya, kemudian maf'ul dunah. Ya, mustatna itu. Qaumal qaumu illa zaidan, kata al-Jauhari itu maf'ulan dunah. Kenapa? Karena maknanya qaumal qaumu illa zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid adalah kaumu, mereka kaum itu berdiri dunah selain Zaid. Nah, itu hanya istilah saja, hanya istilah saja. Hakikatnya ya sama lah. Ah, sekarang kita masuk ke rincian dari masing-masing jenis dari maf'ul-maf'ul yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Wa huwa ma waqa'a 'alayhi fi'lul fa'ili ka darabtu Zaida. Al-maf'ul bih adalah apa yang waqa'a 'alaihi, menimpanya, fi'lul fa'il, perbuatannya, pelaku perbuatan. Itu maf'ul bih. Apa yang menimpanya perbuatan apa? Pelaku perbuatan atau objek ya. Yang mana pelaku perbuatan ataupun iya, pelaku perbuatan menimpanya. Jelas ini kan? ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il, apa yang menimpanya pelaku ataupun perbuatan dari pelaku perbuatan. I'rabnya fi'lu itu fa'il dari waqa'a. Dan huwa mubtada, maknanya itu khabarnya. Contoh darabtu zaidan, darabtu zaidan, saya telah memukul Zaid. Di sini Zaid dikatakan sebagai apa? Maf'ulun bi, karena perbuatan di sini perbuatannya apa? Ad-darab, pemukulan, iya kan? Menimpa siapa? Zaid. Makanya Zaid dikatakan sebagai maf'ulun bi, karena perbuatan yaitu ad-darab, pemukulan, menimpa Zaid. Syarah. Hadzal haddu liibn al-Hajib rahimahullah. Definisi dari maf'ul bi di sini yang saya sebutkan, kata Ibnu Hisham dalam al-Ashl, dalam matan, itu ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il adalah definisinya Ibnu al-Hajib. Definisi siapa? Ibnu al-Hajib. Yang lain mengatakan bahasa yang rajih itu definisinya Az-Zamakhsyari, dan Ibnu al-Hajib mengambil dari Az-Zamakhsyari. Wa qad istushkila biqaulik, definisi ini ustushkila, menjadi sulit, ya, menjadi muskilah dengan contoh ucapanmu ma darabtu zaida, saya tidak memukul Zaid. Definisi al-maf'ul bi tadi apa? Ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il, kata Ibnu Hisham. Menyulitkan definisi ini. Ya, contoh ucapanmu ma darabtu zaida, saya tidak memukul Zaid. Kenapa kira-kira menyulitkan? Karena tadi kan definisinya kan adalah apa yang perbuatan menimpanya. Sedangkan dalam contoh ini ma darabtu Zaid, Zaid terkena pukulan enggak? Tidak. Tapi dikatakan maful bukan Zaidan di sini? Maful bi. Ah itu kan menyulitkan. Ya. Katanya maful bi itu adalah apa yang perbuatan pelaku perbuatan menimpanya. Tapi dalam contoh ini madarabtu Zaidan, Zaidan maful bi. Dalam keadaan ad-darab tidak menimpa Zaid. Ah, paham ini? Wala tadrib Zaida, dan juga menyulitkan definisi tadi, contoh ucapanmu la tadrib Zaida, jangan kau pukul Zaid. Dipukul enggak Zaidnya? Tidak. Ya. Wajaba, dijawab. Nah, ini anak pintar. Ya. Wajaba bi anna al-murada bil wuqu'i innama huwa ta'alluquhu bima la yu'qal illa bihi. Maka dijawab, ya, bi anna al-murada, bahwasanya yang dimaksud dengan al-wuqu' terjadinya perbuatan, ya, atau menimpanya perbuatan pada maf'ul bi itu adalah innama huwa ta'alluquhu bima la yuqal illa bih. Perhatikan baik-baik sini. Jawabannya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan al-wuqu', tadi kan definisi maf'ul bi itu apa? Ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il, apa yang perbuatan fa'il menimpanya. Bahwasanya yang dimaksud dengan menimpa, ya, menimpa apa yang perbuatan fa'il itu menimpanya, yang dimaksud dengan menimpa adalah ta'alluquhu bima la yuqal illa bih. Ya. Keterkaitannya, ya. Ta'alluquhu, keterkaitan perbuatan dari pelaku, yang mana keterkaitan itu tidaklah difahami kecuali, ya, dengan maf'ul bih. Ya. Saya ulangi, ini maksud dengan al-wuqu', terjadinya perbuatan ataupun menimpanya perbuatan kepada maf'ul bih adalah keterkaitan perbuatan itu, ya, keterkaitan perbuatan itu dengan sesuatu yang tidaklah bisa difahami, ya, kecuali dengan maf'ul bih itu. Nyati. Contoh tadi, ya, ma darabtu illa zaida, ya, ma darabtu illa zaida. Jadi yang dimaksud dengan waqa'a alaihi fi'lul fa'il adalah bahwasanya apa terjadinya perbuatan, ya, menimpanya perbuatan kepada maf'ul ini, bukan, tapi keterkaitan gitu loh, keterkaitan perbuatan ini dengan maf'ul bi itu. Ya, ma darabtu illa ma darabtu zaida, ma darabtu zaida, saya tidak memukul Zaid. Di sini perbuatannya apa? Darab. Keterkaitannya darab dengan siapa? Dengan Zaid gitu kan. Ya. Darab keterkaitannya apa? Zaid, meskipun, ya, Zaid tidak terkena, ya, apa? Pemukulan. Sehingga makna dari ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il itu bukan apa yang, ya, perbuatan menimpa maf'ul, bukan. Tapi apa? Apa yang perbuatan itu berkait dengan maf'ul gitu. Paham enggak? Sehingga masuk contoh darabtu Zaidan dan madarabtu Zaidan sama dalam dua contoh ini, Zaidan sebagai apa? Maf'ulnya. Ya. Bisa dipahami ini? Ya, jadi yang dimaksud dengan menimpanya perbuatan kepada si maf'ul adalah keterkaitan perbuatan itu dengan maf'ul yang mana tidak difahami. Ya. Keterkaitan tersebut kecuali dengan maf'ul. Keterkaitan perbuatan tersebut kecuali dengan maf'ul. Ala taro, lihat di sini dijelaskan, ala taro anna Zaidan fil misalaini muta'alliq bi darab. Ya. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Zaid pada dua contoh tadi berkaitan dengan darab? Ah, berarti afan kurang pas. Ta'alluquhu ha kembali kepada maf'ul ya. Kita ulangi ya, bi annal murad bil wuqu' yang dimaksud dengan menimpa atau terjadinya. Terjadinya adalah ta'alluquhu, keterkaitan maf'ul bi dengan ma la yuqal illa bi, perbuatan yang tidaklah difahami kecuali dengan perbuatan tersebut. Ya, sama sih, bolak-balik aja. Ya. Keterkaitan antara maf'ul ini dengan perbuatan gitu aja. Ya. Ala taru anna Zaidan, tidakkah kau perhatikan bahwasanya Zaid dalam dua contoh tadi berkait dengan daraba? Contoh yang pertama apa tadi? Darabtu Zaidan. Yang kedua, ma darabtu Zaida. Di sini kan Zaid pada dua contoh ini berkait dengan apa? Dengan daraba kan? Ya. Hanya saja dalam contoh yang pertama darabtu Zaidan, Zaidnya terkenai ad-darab, ya kan? Dalam contoh yang kedua, ma darabtu Zaid, Zaid tidak terkenai darab, tapi dalam dua contoh ini Zaid berkaitan dengan apa? Dengan daraba, ya kan? Cuma pada yang pertama tadi pemukulan menimpanya, yang kedua pemukulan tidak apa? Menimpanya. Tapi kan sama-sama Zaid berkait dengan daraba. Apakah darabanya menimpa dia ataupun tidak? Wa anna daraba yatawaqqafu fahmuhu alaihi. Ya. Dan bahasanya daraba atau yang tadi juga sudah betul ya. Ya sama saja. Wa anna daraba, dan bahasanya daraba yatawaqqafu fahmuhu alaihi. Ya. Pemahamannya itu bergantung kepada Zaid. Ya. Daraba bisa difahami ya dengan adanya maf'ul itu Zaid. Ya, wa anna daraba yatawaqqafu fahmuhu alaihi. Bahasanya daraba, kata daraba yatawaqqafu fahmuhu, pemahamannya itu tergantung kepada Zaid. Kalau disekatan dorob itu berhenti ya, belum berfaedah kan. Dorob itu saya memukul, berhenti, belum dihasilkan pemahaman di sini kan. Tapi disebutin Zaidan baru. Ya, kalau disebutin ma dorob itu saya belum memukul, memukul siapa? Itu Zaid baru difahami. Ya, ya saya ulang ya, barangkali kurang faham. Bi annal murad bil wuqu', yang dimaksud dengan al wuqu', ya, dalam definisi tadi, ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il, apa yang ya pelaku ataupun perbuatan pelaku itu menimpa maf'ul adalah, ini maksud dengan al-wuku' adalah keterkaitan, keterkaitan dari perbuatan dengan sesuatu yang tidaklah difahami kecuali dengannya, ini dengan maf'ul, maf'ul bih. Ya, tidakkah engkau lihat bahwasanya Zaid pada dua contoh tadi terkait dengan toroba, dan bahwasanya toroba ya, pemahamannya bergantung kepada Zaid, tanpa Zaid belum bisa difahami maknanya dengan sempurna. Au ala maqama muqamahu minal muta'alliqat. Ya. Atau ya, pemahamannya bergantung kepada apa yang menduduki posisi maf'ul bih dari muta'alliqat, dari muta'alliqat, muta'alliqat yang ada. Ya, karena muta'alliqatnya fi'il itu bukan hanya apa? Maf'ul bih. Kadang maf'ul-maf'ul yang lain. Maf'ul ma', maf'ul apa? Fi, maf'ul ajli, nah itu. Paham gini? Wa anna duraba yatawakaf, bahwasanya duraba bisa tidaknya difahami itu bergantung kepada maf'ul bih atau bergantung kepada apa yang menduduki posisi maf'ul bih dari muta'alliqat, dari muta'alliqat, muta'alliqat seperti maf'ul ajli, maf'ul ma'ah dan yang lainnya. Kemudian selesai ini pembahasan dari apa? Maf'ul bih. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-munada. Wa minhu al-munada, termasuk pada babnya maf'ul bih adalah al-munada. Jadi al-munada itu masuknya pada pembahasan maf'ul bih. Contoh ya, ya Zaidu, ya Abdullah, mansub. Nah, maf'ul bih itu ai wa minal maf'ul bih, ai wa minal maf'ul bih, yani bahwasanya termasuk dari maf'ul bih adalah al-munada. Al-munada secara bahasa adalah yang diundang, yang diseru. Adapun maknanya secara istilah adalah orang yang dituntut untuk dia menghadap. Ya. Orang yang apa? Dituntut untuk dia menghadap. Ya Abdurrahman. Dia yang dituntut apa? Menghadap. Ya. Dengan perantaran huruf. Ya. Yang huruf ini menggantikan posisi fi'il. Ya diantaranya. Ya Abdullah. Aslinya itu unadi Abdullah. Saya panggil Abdullah. Gitu. Wa dzalika li anna qaulaka. Kenapa munada dimasuknya pada pembahasan maful bih? Ya. Wa dzalika li anna qaulaka, yani demikian karena ucapanmu ya Abdullah, asluhu asalnya adalah ad'u Abdullah, aku panggil Abdullah. Fa hudzifal fi'lu, dibuang fi'ilnya ad'u, wa uniba ya anhu, kemudian ya diposisikan pada posisi fi'il ad'u yang dibuang itu. Jadi aslinya ad'u Abdullah. Kelamaan kan, kepanjangan tuh kalau manggil ad'u Abdullah, tapi kalau ya cepat tuh. Kalau kelamaan manggilnya seorangnya sudah jauh dulu kan. Tapi dengan alat panggilnya itu ringkas kan cepat. Ya Abdullah. Sehingga i'rabnya Abdullah itu adalah maful bih dari fi'il yang mahdhuf, ya, dari fi'il yang dibuang. Ya. Dan huruf-huruf nida di sana banyak, ada ya, ada hamzah, ada aya, ada ai, ada a. Mungkin kita tinggalkan saja ya. Macam-macam apa huruf yang dipanggil itu apa? Memanggil. Yang masyhurnya apa? Ya, itu yang asal. Yang menjadi apa? Umul bab, induknya bab huruf-huruf nida, sehingga kalau dibuang ya, contoh rabbil firli, itu rabbil firli munada. Maka yang ditakdirkan adalah ya, karena ya adalah apa? Induknya bab huruf-huruf nida. Ya. Sedangkan Rabbi firli artinya ya Rabbi. Ya. Abdullah ini ya Abdullah. Dan di sana ada huruf-huruf yang lain yang digunakan untuk memanggil. Ai, aya, a, wa dan yang lainnya. Wa inna ma yunsabu mudhafan. Nah, hukum sekarang hukum munada, isim yang dipanggil. Yang tadi disebutkan dia hakikatnya adalah mafulbi dari fil yang dibuang. Wa inna ma yunsabu mudhafan kaya Abdullah, hanyalah dinasobkan. Ya. Mudhafan, ketika munadanya ini bentuknya mudhaf. Mudhaf, mudhaf ilaih. Contohnya ya Abdullah. Ya Abdullah. Tuh. Ya Abdullah. Abdullah di situ mansub. Ya. Tanda nasabnya fathah dan dia mudhaf, kemudian setelahnya mudhafun ilaih. Kenapa dia mansub? Karena dia mudhaf. Iya. Aw syibhahu atau syibhu mudhaf, nanti akan datang penjelasannya. Yang menyerupai mudhaf, mirip dengan mudhaf. Iya. Kalau mudhaf kan butuh mudhaf ilaih ya untuk menyempurnakan maknanya Abdullah. Yang syibhu mudhaf juga sama. Untuk dia bisa sempurna maknanya butuh kepada yang setelahnya. Cuma yang setelahnya bukan mudhaf ilaih. Iya. Nanti akan datang. Ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang bagus wajahnya, tampan wajahnya. Wa ya tali'an jabala, wahai orang yang mendaki gunung. Ya, wa ya rafiqan bil ibadi. Ya, wahai orang yang lembut terhadap para hambanya, ataupun wahai zat yang maha lembut terhadap para hambanya. Ya. Kalau pada contoh yang pertama ya hasanan wajhu, wajhu itu fa'ilnya hasanan. Kalau ya tali'an jabalan, jabalannya itu adalah maf'ulnya tali'an, nanti akan datang juga. Wa ya rafiqan bil ibadi, ya, itu jar majrur muta'alliq dengan rafiqa. Au nakirah, au nakirah ghairu maqsudah ka qawli al-a'ma ya rajulan khudh biyadi. Jadi hukum munada itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, pada bagian yang pertama ini belum menjelaskan tentang hukum yang mu'rab dari apa? Munada. Kapan munada itu mu'rab? Ya, munada itu mu'rab kalau bentuknya mudhaf seperti Abdullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya apa lagi? Ya ulama Zaidin. Ya bena Umar, ya, ya binta Muhammadin dan seterusnya. Atau syibhu mudhaf juga mu'rab, ya hasanan wajhu, ya tali'an itu mansub. Ya. Ya rafiqan bil ibad. Kemudian yang mu'rab juga tanda i'rabnya kelihatan, ya, tanda nasabnya kelihatan adalah ketika munadanya nakirah. Nakirah ghairu maqsudah, nakirah tidak dimaukan orang tertentu. Seperti ucapannya orang buta ya. Dia berjalan bingung, kok kesini nabrak, situ nabrak. Dia mendengar ada suara orang lewat, Maka dia berkata, ya rajulan khudh biyadi, wahai seseorang, siapa saja, tolong ambil tangan saya ini, tuntun saya. Berarti ini nakiroh ghairah maksudah, nakiroh tidak dimaukan orang tertentu. Nanti ada yang berikutnya nakiroh tapi dimaukan orang tertentu. Orang yang buta ya berkata, ya rajulan khudh biyadi, wahai seorang, siapapun dia, tolong ya khudh biyadi, ambil, pegang tangan saya, tuntun saya. Syarah ya. Atau cukup dulu? Sudah banyak belum ini? Hah? Baru dua. Apa? Baru dua tadi. Baru? Dua. Apa sama? Berapa menit ini? 30. 30 menit masih ya? Lanjutlah masih. Belum 45 menit. Syarah. Ya'ni annal munada innama yunsabu lafzan fi thalathi masail. Ya'ni maksud ucapan saya dalam matan tadi, dalam al-asal, bahwasanya munada hanyalah dia dinasobkan lafaznya pada tiga masalah pembahasan. Yang pertama, an yakuna ihdaha an yakuna mudhafan. Masalah yang pertama, ketika munadanya mudhaf. Ya, ketika munadanya apa? Mudhaf. Ya. Contoh, ya Abdullah. Ya. Ya Abdullah. Jelas ini insyaallah ya. Ya. Ya i'rabnya ya harfu nida. Ya. Harfun mabni ala sukun la mahala la min al-i'rab. Munin Rasulullahnya tadi dan dia naib manaba al-fi'l al-mahdhuf menggantikan fi'il yang mahdhuf. Ya. Rasulullah saya maful bih dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ad'u atau unadi. Ya, ad'u ataupun unadi. Ya. Dan ada juga yang mengatakan kalau saya yang menasabkannya ya-nya. Kemudian waqala asy-syair. Seorang penyair berkata, ala ya ibadallah qalbi mutayyamun bi ahsani man shalla wa aqtahihim ba'la. Wahai para hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwasanya hati saya mutayyamun, sudah jatuh cinta berat ya bi ahsani man shalla, kepada seorang wanita yang paling bagus shalla salatnya, ya bi ahsani man shalla wa aqbahi ba'la, dan orang yang paling jelek suaminya. Jadi dia si penyair ini jatuh cinta kepada seorang wanita sudah punya suami. Jadi syairnya mana, ya ibadallah, tuh ya ibadallah dinasobkan di situ. Ya ibadallah, ala itu harfu istiftah wa tanbih, didatangkan untuk membuka ucapan dan untuk menarik perhatian mukhatab. Ya nya harfu nida, sobka dengan apa? Dengan harakat zahirah. Syabihan bil mudhaf, ketika munadanya bentuknya syabihan bil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf. Ya. Sesuatu yang menyerupai mudhaf. Dalam hal apa sih serupanya dengan mudhaf? Lihat. Dicontohkan di matan itu, syabihan bil mudhaf hasanan wajhu. Hasanan wajhu. Jadi hasanan wajhu disebut dengan apa? Hasanan ini syabih bil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf. Dalam hal ya, yang pertama itu merupakan amil bagi yang kedua. Hasanan itu amilnya wajhu. Wajhu itu dirafakan oleh hasanan sebagai fa'ilnya. Sebagaimana mudhaf mudhaf ilaih Abdullah, Abdullah. Mudhaf kan amil dari mudhaf ilaih yang mengajarkan mudhaf ilaih, pada contoh Abdullah dijarkan dengan kasrah, itu apa yang mengajarkannya? Mudhaf abd. Ya demikian pula syabibul mudhaf. Ya. Ia merupakan amil bagi yang setelahnya. Hasanan wajhu. Wajhu dirafakan sebagai fa'ilnya hasanan. Hasan itu sifat musyabbahah, beramal seperti amalnya fa'il, merafakan fa'il. Ya toli'an jabala, itu jabala dinasabkan oleh toli'a. Jadi faham enggak? Sisi keserupaan antara apa? Mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Dalam hal apa? Dalam hal amalan. Yakni sebagaimana mudhaf beramal pada yang setelahnya, mengejarkan yang setelahnya, maka demikian pula syabih bil mudhaf beramal pada yang setelahnya, cuma amalannya syabih bil mudhaf itu ada yang merofakan, ada yang menasobkan, dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, sisi keserupaan berikutnya antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf, bahwasanya mudhaf itu menjadi terkhususkan dengan yang setelahnya dan butuh kepada yang setelahnya. Ya. Sebagaimana demikian pula Syabih bin Mudhaf, dia menjadi khusus dengan yang setelahnya dan butuh kepada yang setelahnya. Kalau dikatakannya hasanan, orang wahai orang yang bagus, bagus saja, bagus apanya? Masih umum kan? Kalau wajhu, wajahnya sudah menjadi khusus. Kalau dikatakannya abdan, wahai seorang hamba, budak, budak yang mana? Ya, jelas. Diidhofahkan menjadi apa? Khusus. Kita baca yang kedua, anyakuna syabihan bil mudhaf. Yang kedua dari apa? Masalah munada, di mana ia munada dinasobkan lafaznya adalah ketika munadanya berupa syabih bil mudhaf. Apa itu definisi dari syabih bil mudhaf atau dhabitnya, batasannya? Syabih bil mudhaf atau asyabih bil mudhaf adalah mattasala bi syai'un min tamami ma'nah. Mattasala bi syai'un min tamami ma'nah. Sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu lain yang menyempurnakan maknanya, atau yang ringkas saja ya. Kita ulangi dulu ya. Mattasala bi syai'un min tamami ma'nah. Apa yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah, contohnya tadi kan, ya hasanan waju. Mana di sini syabih bil mudhafnya? Hasanan. Ya, hasanan di sini apa? Syabih bil mudhaf. Karena iya, hasanan adalah sesuatu yang lain, itu wajhu, menyempurnakan maknanya hasanan. Iya. Ah itu. Mattasala bi syai'un min tamami ma'nah. Apa yang sesuatu yang lain menyempurnakan maknanya? Sesuatu yang belum sempurna maknanya dan disempurnakan oleh sesuatu yang lain. Itu apa? Syabih bil mudhaf. Iya. Wa hadza alladhi bi tamam, ya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya syabih bil mudhaf itu. Wa hadza alladhi bihi tamam, sesuatu yang dengannya, ya, dengannya dihasilkan kesempurnaan makna syabih bil mudhaf itu adakalanya isman marfu'an bil munada, berupa isim yang dirafakkan oleh munada. Ya, oleh munada, oleh syabih bil mudhaf. Contohnya ucapanmu ya mu'miyah mahmudan fi'lu, wahai orang yang terpuji perbuatannya. Wahai orang yang terpuji perbuatannya. Di sini mana syahidnya? Munadanya mana? Mahmudan. Dia apa? Mansub. Kenapa? Karena dia syabih bil mudhaf. Dari mana kita tahu saya Muhammad Mahmudan syabih bil mudhaf? Ya, karena tadi definisi tadi kita terapkan. Bersambung dengan Mahmud sesuatu yang menyempurnakan maknanya, itu fi'luh. Sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya. Ya, kalau dikatakannya Mahmudan wahai orang yang terpuji, apanya? Belum sempurna maknanya kan? Tapi kalau disebut istilahnya fi'luh, perbuatannya baru sempurna. Ya. Jadi fi'lu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna munada, yaitu syabih bin mudhaf, mahmudan. Ya. Dan fi'lu ini marfu dirafa'kan oleh mahmudan. Sebagai apa? Naibul fa'ilnya. Jadi mahmud itu bentukan apa? Hah? Mabnil majhul, ya kan? Isim maf'ul. Amalannya apa isim maf'ul? Ya, merafa'kan naibul fa'il. Sebagaimana fi'il yang mabnilil majhul. Ya, amalannya persis dengan apa? Fi'il yang mabnilil majhul. Fi'il yang mabnilil majhul amalannya apa? Merafakan naibul fa'il kan? Ya, kalau dikatakan ya, syaribtu al-asala, saya minum madu. Kalau dibuang ananya, jadi syuriba kan? Syuriba. Maka al-asala yang tadi mansub dia apa kan? Dirafakan sebagai naibul fa'il, syuriba al-asalu gitu. Demikian pula apa? Isim maf'ul beramal seperti fi'il yang tadi mabnil majhul, merafakan naibul fa'il. Ya, mahmudan fi'luh. Jadi i'rabnya fi'luh adalah naibul fa'il dari mahmudan. Kalau kita i'rab ya harfu nida, mahmudan munada mansub, wa alamatu nasbi al-fathah dhahir ala akhir fi'luh. Apa i'rabnya? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mahmud. Marfu alamat rafiya dhamma dhahir ala akhir wa huwa mudhaf dan haba min mutasil mabniun ala dhom fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah itu. Jadi sesuatu yang menyempurnakan maknanya apa? Munada yang syabih bil mudhaf adakalanya isim yang dirafakkan oleh syabih bil mudhaf itu sendiri. Atau iya, nanti belum. Contoh berikutnya, wa ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang tampan wajahnya. Hasanan wajhuhu. Ya. Di sini munadanya mana? Hasanan. Wajhuh dirafakkan sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi hasan adalah apa? sifat musyabbah. Jadi sifat musyabbah adalah isim fa'ilnya fi'il yang lazim. Jadi kalau fi'ilnya muta'addi disebut dengan isim fa'il kan, daraba yadribu darib. Tapi kalau diambilnya dari yang lazim, hasan ihsunu hasanun, ini apa namanya? Sifat musyabbah. Ya maknanya sama dengan isim fa'il, amalannya juga sama dengan isim fa'il, merupakan fa'il. Bukan hasin gitu ya, tapi hasanun, orang yang bagus. Itu sifat musyabbah. Atau lanjutannya sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya dalam maknanya dan dalam amalannya juga merupakan fa'il. Ya hasanan wajhu, orang yang bagus wajahnya, wajhu fa'il dari hasanan, marfu. Ya. Kemudian ya jamilan fi'luh, ini juga sama. Ya. Ya jamilan fi'luh, wahai orang yang bagus perbuatannya. Fi'luh sebagai fa'il dari jamiluh. Karena jamil itu sifat musyabbah dari jamula. Ya. Kemudian wa ya katsiran birruh, wahai orang yang banyak kebaikannya. Ah itu. Contoh-contoh dari sesuatu yang menyempurnakan maknanya apa? Syabih bil mudhaf, dalam keadaan dia dirafa'kan oleh syabih bil mudhaf. Yang pertama tadi mahmudan fi'luh sebagai naibul fa'il, yang kedua hasan al-wajhu, yang ketiga jamilan fi'luh, yang keempat kathirun birruh, dirafa'kan sebagai fa'il. Aw mansuban, atas sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Syabih bil mudhaf tadi adalah mansub, dinasobkan oleh syabih bil mudhaf. Ya. Mansuban bih, yani dinasobkan oleh syabih bil mudhaf, oleh munada yang berupa syabih bil mudhaf. Contohnya ya tali'an jabala, wahai orang yang mendaki gunung. Ya harfu nida, tali'an apa? Munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahira ala akhirih. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir fihi jawaza taqdirnya huwa. Jabalan mansub sebagai apanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari tali'an. Jadi yang merofakkan fa'il itu tidak hanya fi'il ya, tapi isim fa'il, sifat musyabbah, ya. Juga yang menasobkan maf'ul bih bukan hanya fi'il tapi isim fa'il juga. Ya. Karena dia sifat-sifat tersebut yaitu beramal seperti amalnya fi'il. Au mahfudun, atau sesuatu yang menyempurnakan makna syabih bil mudhaf itu dikhafadkan dengan huruf khafad. Yang muta'alikun bih, yang berkaitan dengan syabih bil mudhaf. Ya. Contoh ucapanmu ya rafiqan bil ibadi, wahai zat yang maha lembut kepada para hambanya. I'rabnya ya harfu nida. Kemudian rafiqan munada mansub wa alamatu nasbil fathah dhahirah ala akhirih. Ya bil ibadi, bil ibadi itu jar majrur muta'alliq kan apa? Dengan rafiqan, iya kan? Ya. Nah itu. Jadi di sini rafiqan disempurnakan maknanya dengan oleh jar majrur bil ibadi, dan jar majrur tersebut bil ibadi ambilnya mana ya rafiqan? Ya, ambilnya rafiqan. Wa ya khairan min Zaidin, wa orang yang lebih baik daripada Zaid sama. Au ma'tufan 'alaihi qabla nida. Ya. Atau yang menyempurnakan maknanya syabih bil mudhaf itu ma'tuf, isim yang diatofkan kepada syabih bil mudhaf sebelum nida. Ya. Ma'tufan 'alaihi qabla nida, sebelum dijadikan nida. Ya. Nanti akan dijelaskan soal kenapa disebutkan di sini qabla nida. Kaqaulika, contoh ucapanmu ya salasatan wa salasin. Ya salasatan wa salasin, wahai 33. Ya. Rajulan misalkan, orang laki-laki tambahkan. Ya salasatan wa salasina. Ya. Fi rajulin sammaitahu bidzalik. Oh, apa niru? Ya salasatan wa salasin. Engkau panggil ya salah satu nasalasin pada seorang laki-laki yang kau namai dengan nama ini. Ada orang namanya salah satu nasalasin itu. Ya. Maka dia sama juga apa? Mu'rob. Ya, mansubnya dengan fathah. Ya. Dan di sini yang menyempurnakan maknanya salah satu adalah ma'tuf salasin. Ya salah satu nasalasin. Ya. Wai, 33 artinya. Ya, di sini disebutkan qabla nida. Ya. Diatofkan kepada syabih bil mudhaf sebelum nida. Ini dalam rangka mengeluarkan ya, qabla nida apa yang diatofkan ucapan beliau qabla nida ini untuk mengeluarkan pengatofan yang dihasilkan ketika anida, ketika panggilan dilakukan, maka di situ tidak ada asar ya pada ma'tuf alaih ya. Ya cukup dulu ya insyaallah pertemuan ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikut ya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Masih tersisa kita karena kita pembahasan yang berikut ya belum selesai, masih pembahasan munada. Ya. Panjang pembahasan munada ini panjang. Ya. Paling panjang. Ya wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.